Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam amma ba'd. Insyaallah kita lanjutkan pelajarannya, pembahasan tentang khobar. Ya. Sekarang pada poin yang ketiga tentang al-khobar ini. Al-khobaru salah satu anwa'in. Ya. Khobar itu ada tiga macam, ada tiga jenis keadaan atau kata-kata yang menjadi khobar. Itu ada tiga macam, tiga jenis. Awalan yang pertama, atau yang hamzah, yang A, ismun zahirun. Khobar itu berupa ism zahir. Ai yang dimaksud di sini mu'rabun au mabniyun, yang mu'rab maupun yang mabni. Ya. Ya, khobar berupa isim zahir, isim yang jelas. Ya, berupa satu bentuk isim. Wal khobaru alladhi yaqa'u isman zahiran, dan khobar yang terletak sebagai isim zahir, khobar yang berupa isim zahir, mu'raban yang mu'rab, yakunu adatan nakiratan, biasanya keadaannya itu berupa nakirah. Khobar yang berupa isim zahir yang mu'rab, maka keadaannya itu biasanya berupa bentuk nakirah, artinya bukan ma'rifah. Walismu al-zahiru al-mu'rabu naw'ani. Ya, ism zahir yang mu'rab itu ada dua macam. Ya, ism zahir yang mu'rab ada dua macam, ada dua jenis. Ismun jamidun, yang pertama adalah ism jamid. Wasmun mushtaqun, yang kedua adalah ism mushtaq. Ya, dan masing-masingnya dijelaskan di sini. Al-ismul jamidu huwa ma la yukhadu min lafzihi fi'lun bima'nahu. Ism jamid adalah ism yang tidak terambil dari lafaz ism tersebut fi'il yang semakna dengannya. Jadi dari lafaz ism tersebut tidak bisa dibentuk menjadi fi'il yang mempunyai makna yang sama. Ini ism jamid. Jadi tidak bisa dibuat fi'ilnya. Mislu, contoh, asadun, singa, nahrun, sungai, ghusnun, ranting atau cabang pohon, tufahun, apel. Ini ism jamid. Jadi ism ini tidak dibentuk menjadi fi'il. Ya. Tidak terbentuk dari suatu fi'il. Ya. Jadi hanya bentuk ism saja yang ada. Tidak terkait dengan bentuk fi'il. Yang demikian disebut dengan ism jamid. Adapun ism mushtaq dijelaskan, wal ismu mushtaqu, ism mushtaq huwa ma ukhidha min fi'li wa dalla ala sifatin. Ism mushtaq adalah ism yang diambil, ism yang dibentuk dari fi'il dan menunjukkan pada satu sifat, menunjukkan makna sifat. Mislu, sebagai contoh, hadirun, yang hadir, yang datang. Ini terambil, dibentuk dari fi'il hadara. Fi'il hadara, datang atau hadir. Dari hadara kemudian dibentuk menjadi hadirun. Maka ism yang semacam ini disebut sebagai ism mushtaq. Dia terambil dari fi'il. Contoh berikutnya, mubashirun, yang melihat, yang mengamati, ya, atau yang memandang. Ini terbentuk dari fi'al absara. Ya, absara itu fi'al, kemudian dibentuk menjadi mubasyirun, bentuk isim. Contoh berikutnya, mahirun, yang mahir, yang terampil. Ini dari fi'al mahara, ya, mahara. Syuja'un, yang berani, pemberani. Dari fi'al syaju'a. Kemudian hulwan, yang manis. Dari fi'al hala, yahlu, ya. Hala dengan alif yang lurus, ya, hala. Kemudian ahmaru, dari fi'al hamira, yang berwarna merah, ya. Ini. Jadi isim-isim dalam contoh ini, ini dibentuk, diambil dari bentuk fi'al, kemudian menunjukkan pada makna, ya, sifat atau yang terkait dengan sifat. Maka isim yang demikian disebut dengan isim mushtaq. Jadi ada dua macam isim zahir yang mu'rab, yakni isim jamid dan isim mushtaq. Kemudian terkait dengan khobar tadi, wal khobaru alladhi yaqa'u isman zahiran, khobar yang terletak sebagai atau berupa isim zahir, khobar yang berupa isim zahir, yakunu adatan isman mushtaqan, keadaannya biasanya berupa isim mushtaq. Jadi yang menjadi khobar pada isim zahir yang mu'rab ini adalah yang isim mushtaq, secara umum atau kebiasaannya seperti ini. Kama fil amtsilatis sabiqati, sebagaimana pada contoh-contoh sebelumnya. Contoh yang di awal pada khobar kemarin, pada poin yang pertama, al-mudarrisu hadirun, al-ainani mubasyuratani, al-fallahuna mujidduna, al-muhandisatu mahiratun. Pada poin yang pertama, ya, pada khobar, di situ yang menjadi khobar hadirun, mubasyuratani, mujidduna, mahiratun, ini adalah bentuk khobar yang berupa isim mushtaq. Ini secara umum biasanya seperti ini, ya, khobar itu berupa isim mushtaq. Baik. Jadi ini sekaligus contoh tentang khobar yang berupa isim zahir secara umum dan khobar berupa isim mushtaq secara khusus. Ini. Yang dimaksud isim zahir yang semacam itu, ya, berupa satu lafaz isim, hadirun ataupun majiduna, mahiratun atau yang semisalnya. Kemudian dijelaskan, waqad yaqa'ul khabaru isma jinsin, dan terkadang khabar itu berupa isim jins, ya, terkadang khabar itu bisa berupa isim jins. Isim jins ini yang termasuk isim jamid tadi. Wa huwa qalilun, dan ini sedikit, ya, terkadang, artinya apa? Sedikit jumlahnya dibandingkan dengan yang keumuman tadi yang berupa isim mushtaq. Ya, jadi terkadang khobar itu bisa berupa isim jins atau isim jamid. Mislu, contoh dalam kalimat, misalkan dinyatakan, dikatakan, anta asadun, engkau adalah singa. Ini anta sebagai mubtada, asadun sebagai khobar. Nah, di sini asadun itu isim jamid. Ini termasuk atau isim berupa isim jins. Isim jins ini termasuk isim jamid. Ini menjadi khobar dalam kalimat ini. Ya, terkadang dijumpai semacam ini, bisa, boleh. Ya. Adapun secara makna dijelaskan asadun di sini ai maknanya syuja'un, pemberani. Dari sisi makna ini bentuk apa? Tashbih, ya, untuk menyerupakan sesuatu. Jadi ketika dikatakan misalnya ini, anta asadun, engkau adalah singa, bukan berarti engkau ini hewan singa, tetapi dari sifatnya, engkau seperti singa, yakni engkau itu pemberani, seperti singa. Ini maknanya. Kemudian dikatakan dengan apa musyabbahnya dengan sesuatu yang diserupakan tadi langsung dengan kalimat semacam ini ya, anta asadun. Nah, secara makna nanti ada dalam pembahasan yang lain, di ilmu balaghah itu ada dibahas yang semacam ini. Tapi dari sisi nahwu, ya, tata bahasa, ini asadun sebagai khobar, kemudian anta itu mubtada'nya. Terkadang yang demikian bisa ataupun boleh. Yang berikutnya, amma alismul mabniyu alladhi yaqa'u khobaron. Adapun ism mabni yang terletak menjadi khobar, fayakunu dhamiran au isma isyaratin au isman mausulan. Ism mabni yang menjadi khobar itu bisa berupa dhamir atau ism isyarah atau ism mausul. Ini yang mabni. Mithlu, contoh, ulaika humul muflihuna, ya, mereka itulah orang-orang yang beruntung. Nah, di sini dijelaskan dalam kalimat ini ulaika hum al muflihuna. Nah, hum dalam kalimat ini dijelaskan di sini, penjelasan yang ada di sini ya, hum dhamirun mabniyun fi mahalli raf'in. Hum ini adalah dhamir mabni, ya, keadaannya tetap tidak mengalami perubahan. Fi mahal raf'in, pada tempat rafa', pada kedudukan rafa'. Khobarul mubtada'i, karena menjadi khobar dari mubtada'nya. Ula'ika sebagai mubtada', kemudian hum sebagai khobar berupa dhamir. Dhamir ini termasuk dari isim yang mabni. Dan tadi dikatakan mabni ini juga termasuk dari isim zahir yang menjadi khobar. Contoh yang berikutnya, ulaika alladzina ishtarawu dhalalata bil huda. Mereka itulah orang-orang yang membeli kesesatan dengan petunjuk. Ulaika dalam kalimat ini sebagai mubtada, kemudian alladzina dijelaskan, alladzina ismun mausulun. Alladzina adalah ism mausul, khabarul mubtada'i sebagai khabar dari mubtada'nya. Alladzina ini isim mausul, dalam kalimat ini kedudukannya sebagai khobar. Dan isim mausul termasuk isim yang mabni, keadaannya tetap ya, tidak berubah, tetap dibaca alladzina ya. Walaupun menjadi khobar ya, kalau dikatakan kemarin khobar itu termasuk isim yang marfo ya, dengan tanda rofa itu aslinya dhommah. Tetapi kalau berubah isim mabni, isim mausul misalnya, ya tetap dengan fathah alladzina, ya, tidak akan dibaca alladzinu ya, walaupun dia rofa ya, ini mabni itu keadaannya tetap tidak berubah ya, berbeda dengan misalnya tadi hadirun atau asadun atau isim-isim yang mu'rab yang lainnya itu bisa berubah ya, hadirun asadun karena menjadi khobar huruf akhirnya dhammah. Mungkin dalam kalimat yang lain kedudukannya berubah, nanti akan berubah pula keadaan huruf akhirnya. Itu mu'rab. Adapun mabni tetap keadaannya dengan satu keadaan dimanapun tempatnya, dimanapun kedudukannya. Ini jenis khobar yang pertama. Khobar berupa isim zahir, baik yang mu'rab maupun yang mabni. Kemudian berikutnya ba ya, yang b jenis khobar yang kedua, yakni syibhu jumlatin, syibhu jumlah ya, pada bagian awal dari kitab ini, pembahasan dalam kitab ini kemarin sudah dijelaskan secara ringkas tentang syibhu jumlah, yakni ungkapan yang tersusun dari jar wa majrur atau berupa dzarf. Sehingga di sini dijelaskan syibhu jumlah dan syibhu jumlah, yakni jarun wa majrurun berupa jar wa majrur au dzarfun atau berupa dzarf. Ini yang dimaksud dengan syibhu jumlah. Syibhu itu yang menyerupai jumlah kalimat. Berarti syibhu jumlah maknanya sesuatu yang menyerupai kalimat. Jadi kalau dikatakan suatu jumlah, belum bisa, karena belum memenuhi syarat-syarat suatu jumlah. Tetapi kalau berupa ism zahir atau yang berupa satu kata, juga tidak. Ya. Maka dikatakan sebagai syibhu jumlah. Ada dua macam, yaitu jar wa majrur dan dzaraf. Kemudian contohnya, mithlu. Al-amilu fil masna'i. Ya, pekerja itu ada di pabriknya. Ya, dijelaskan fil masna'i, ya, dalam kalimat ini fil masna'i jarun wa majrurun. Ini adalah jar wa majrur. Fi itu huruf jar, sehingga dia menjarkan, maka disebut dengan jarun. Kemudian al-masna'i ini isim yang dijarkan oleh fi. Isim yang dijarkan oleh fi, maka disebut dengan majrurun. Jadi huruf jar sesudah isim sesudahnya yang dijarkan oleh huruf tersebut, ini disebut sebagai jarun wa majrurun. Kesemuanya fi dan al-masna'i, tidak hanya fi tak atau tidak hanya fi saja, dan juga tidak hanya al-masna'i saja, tapi kedua-duanya ini satu rangkaian berupa jarun wa majrurun. Dan ini jar wa majrur ini khobarul mubtada'i sebagai khobar dari mubtada'nya. Mubtada'nya al-amilu. Ini khobar berupa jar wa majrur. Contoh yang kedua, al-hadiqatu amamal manzili. Kebun itu ada di depan rumah. Ya, di sini ada kata amama. Dijelaskan amamal manzili syibhu jumlatan min dzarfin wa mudhafin ilaihi. Amamal manzili ini adalah syibhu jumlah yang tersusun dari dzaraf, yakni pada kata amama ini sebagai dzaraf, ya. Kemudian wa mudhafin ilaihi beserta mudhaf ilaihnya. Jadi dzaraf yang menjadi khabar di sini ini diikuti disertai oleh mudhaf ilai. Karena memang demikian keumumannya, ya, penggunaan dzaraf itu diikuti oleh mudhaf ilai. Keumumannya, bagian besarnya demikian. Ya, seperti di sini amamal manzili, amamal dzaraf kemudian diikuti mudhaf ilai al manzili. Adapun yang menempati kedudukan sebagai khobar, ya, yakni pada dzarafnya saja, ya, yang pokok itu pada mudhaf, itu pada dzaraf, pada lafaz amama. Ini dijelaskan ini khobarul mubtada'i sebagai khobar dari mubtada'nya. Ini khobar yang berupa dzaraf yang termasuk dari syibhu jumlah. Malhuzatun, catatan. Qad yathuru at-tasa'ulu, terkadang muncul tasa'ul, pertanyaan. Kaifa anna kalimata amama, bagaimana kata amama, ya, dzaraf tersebut, ya, amama, bagaimana kata ini wallati taqa'u khabaran, dan yang terletak sebagai khobar. Jadi kata amama dan dia terletak sebagai khobar, takunu mansubatan bil fathati, keadaannya mansub dengan fathah. Ya, mansub dengan fathah. Nanti dalam pembahasan tentang isim mansub di sana akan dijelaskan di antara isim-isim yang mansub, yang menjadikan dia mansub ketika isim itu menjadi dzaraf. Sehingga di sini dikatakan amama sebagai dzaraf. Ya, tetapi dalam kalimat tersebut letaknya, kedudukannya sebagai khobar. Ya, dzaraf tetapi sebagai khobar. Maka apa? Takunu mansubatan bil fathati. Lafadznya, keadaannya dia mansub dengan fathah. Dibaca amama. Ya. Kemudian fihi ni annal asla fil khabari ayyakuna marfu'an. Sedangkan pada asalnya khabar itu keadaannya marfu'. Ya, jadi antara asal kata-kata yang menjadi khabar ataupun kedudukan khabar ini keadaannya marfu'. Dan sebagaimana disebutkan sebelumnya, tanda rafa', tanda marfu' suatu isim yang asli itu dengan dhammah. Kemudian ada tanda pengganti, yaitu alif ataupun wawu. Tidak ada tanda fathah sama sekali pada yang marfu'. Tetapi di sini amama. Ini berupa dharaf, kemudian kedudukannya sebagai khobar, tetapi dia mansub dengan fathah. Padahal sebagai khobar, kedudukan dalam kalimat, khobar itu marfu'. Mestinya kalau marfu' ya dengan dhammah, kan demikian. Seperti pada isim zahir tadi yang mu'rab. Ya, hadirun atau asadun atau yang semisalnya. Ya, yang menjadi khobar itu marfu' dengan tanda asli dhammah. Tetapi di sini karena berupa dharaf, dia mansub dengan fathah. Amama. Tidak kemudian dibaca amamu. Tidak kemudian kalimatnya al-hadiqatu amamu al-manzili. Tidak demikian. Tetap dengan amama. Sehingga apa? Seolah-olah ada dua hal yang bertolak belakang, yang berlawanan. Sehingga kadang-kadang muncul pertanyaan, kok bisa yang semacam ini? Bagaimana? Maka di sini dijelaskan, wa tafsiru dzalika annal khabara yakunu marfu'an idza kana ismu jinsin au idza kana isma jinsin au isman mushtaqqan. Jadi khabar, tafsiru dzalika, penjelasan dari itu bahwasanya khabar itu keadaannya marfu'. Jadi khabar keadaannya marfu', maksudnya dengan tanda rafa' yang asli dengan dhammah. Itu jika khobar berupa isim jins, isim jamid, atau berupa isim mushtaq. Ini. Jadi ketika khobar berupa isim jins yang termasuk isim jamid, ataupun khobar itu berupa isim yang mushtaq, maka keadaan khobar tersebut itu marfu' dengan jelas, dengan tanda rafa'nya yang asli dengan dhammah. Ataupun yang pengganti nanti dengan fathah, dengan alif, ya, pengganti dengan alif atau dengan wawu. Ini demikian. Ya. Adapun amma idza kana al-khabaru syibha jumlatin, adapun jika khabar itu berupa syibhu jumlah, fa innal ibarata al-mukawwanata min adz-dzarfi wal mudhafi ilaihi, maka ibarahnya, maka ibarah ungkapan yang tersusun dari dzaraf dan mudhaf ilaihnya, ungkapan susunan yang tersusun yang terbentuk dari dzaraf dan mudhaf ilaih, ai syibhil jumlati, yakni syibhu jumlah, takuna khobaron, maka itu yang menjadi khobarnya. Jadi yang menjadi khobar itu ibarahnya, ungkapannya, susunannya. Bukan lafad per lafadnya. Bukan kata per kata. Ya, berbeda dengan khobar yang isim zahir. Ya, isim zahir baik yang isim jamid atau isim mushtaq. Ya, kalau khobar yang berupa isim zahir, yang marfu', yang rafa', ya, itu bisa langsung kata per kata. Itu tadi isimnya jelas, rafa'nya dengan tanda dhammah. Atau alif atau wawu. Adapun ketika khobar itu berupa dzaraf beserta mudhaf ilaih, atau khobar itu berupa syibhu jumlah, maka yang menjadi khobar itu adalah ibarahnya atau ungkapannya. Jadi secara keseluruhannya. Jadi bukan kata perkatanya, tapi susunannya tersebut, susunan dzaraf ataupun susunan jar wa majrur. Ini. Sehingga apa? Yang rofa' atau yang dirofa'kan, yang marfu', tidak pada kata per kata. Ya. Seperti tadi, fil masda'i, tidak kemudian didomahkan. Apa, fi atau fu juga tidak, atau al masna'u juga tidak bisa demikian. amama ya tetap amama, tidak kemudian diubah dengan dhammah tanda asli dari rafa menjadi amamu, tidak demikian. Karena yang di yang menempati kedudukan khobar ini, ungkapan ini keseluruhannya fil masna'i jar wa majrur maupun amamal manzili berupa dzaraf beserta mudhaf ilaihnya. Amma dzarfu, adapun dzarafnya, amama, dzaraf amama, dzarafnya sendiri yaitu pada lafaz amama, dilihat dari lafaz ini sendiri ya, fahuwa mansubun, maka itu mansub. Jadi dzaraf amama, lafaz ini sebagai dzaraf ini mansub bi fi'lin mahdzufin, dengan sebab fi'il yang dihilangkan, taqdiruhu yastaqirru, takdirnya adalah yastaqirru ya, terletak atau berada yastaqirru. Untuk lebih jelasnya tentang ini, yang dzurul al-maf'ula fihi fi faslil ismi mansubi, nanti bisa dilihat pada pembahasan ism maf'ul pada alaikum, pada pembahasan maf'ul fi atau maf'ul fi ya, atau dzaraf pada pasal isim mansub, pada pembahasan pada bagian isim mansub di pelajaran-pelajaran yang akan datang insyaallah, di sana akan dijelaskan tentang dzaraf, tentang maf'ul fihi ini. Jadi dari sisi lafaz ini dzaraf, sehingga dia mansub dengan fathah, dibaca amama. Ini lafaznya. Adapun dari sisi kedudukan dalam contoh kalimat tadi ya, karena dia menempati kedudukan khobar ya, menyempurnakan mubtada menjadi kalimat yang sempurna, maka dzaraf tersebut, dzaraf yang mansub dengan fathah tersebut berada pada kedudukan rofa. Ini. Jadi dibedakan, dipisahkan secara lafaz dan secara mahal atau secara tempatnya, kedudukannya berbeda. Jadi yang marfu' rafa' dari sisi kedudukannya, mahalnya, tempatnya, yakni sebagai khobar. Adapun lafaz dzaraf itu sendiri, dia tetap mansub karena menunjukkan dzaraf, makna dari dzaraf. Ini, ya. Ini sebagai jawaban kenapa dzaraf ya, atau kenapa khobar yang berubah syibhu jumlah itu tidak didhommah pada lafadznya seperti pada isim zahir tadi ya. Jadi yang didhommah ya, atau yang rofa' dengan tanda dhommah ataupun tanda yang pengganti lainnya itu pada khobar yang berubah isim zahir. Berikutnya jim, yang c, yang jenis yang ketiga, jumlatun ismiyatun au jumlatun fi'liyatun, khobar berupa jumlah ismiyah atau berupa jumlah fi'liyah, khobar yang berupa suatu kalimat, jumlah ismiyah, kalimat, bukan kata-kata ataupun bukan susunan kata, tapi sudah satu kalimat, jumlah mufidah, kalimat yang sempurna, yang utuh, yang sudah lengkap, bisa difahami maknanya, baik yang ismiyah maupun yang fi'liyah. Ini bisa jumlah yang semacam ini, kalimat ini, kedudukan dalam kalimat yang lain, ini sebagai khobar. Atau kedudukan pada kalimat yang lebih lengkap, ya, dia menjadi khobarnya. Mislu, contoh. An-najahu asasuhul amalu. Keberhasilan itu pokoknya adalah amal. Kerja, berbuat. Ini. Kalimat ini, jumlah ismiyah tersusun dari mubtada dan khobar. An-najahu sebagai mubtada, kemudian khobarnya yakni asasuhul amalu. Semuanya ini asasuhul amalu, tidak hanya asasu, juga tidak hanya al-amalu, tapi keseluruhan asasuhul amalu. Dijelaskan asasuhul amalu jumlatun ismiyatun. Asasuhul amalu ini adalah jumlah ismiyah. Asasu sebagai mubtada, al-amalu sebagai khobar. Jadi asalnya asasuhul amalu ini sudah jumlah ismiyah tersusun dari mubtada dan khobar. Nah kemudian jumlah ismiyah ini, mubtada dan khobar ini, secara keseluruhannya kedua-duanya ini, mubtada khobar ini, fi mahalli raf'in, berada pada tempat rafa. Kenapa? Khobarun, karena dia menjadi khobar. Khobar dari mubtada'nya, yakni an-najahu. An-najahu mubtada', asal suhul amalu, ini khobar, berupa jumlah ismiyah. Bisa difahami ya? Jadi, ada mubtada', kemudian ada khobar, yang mana khobar berupa jumlah isinya, mubtada dan khobar. Jadi semacam ini. Jadi ini khobar yang berupa jumlah ismiyah. Contoh yang berikutnya. Asyamsu asyraqat. Matahari itu terbit. Dijelaskan, asyraqat jumlatun fi'liyatun fi mahalli raf'in. Asyraqat adalah jumlah fi'liyah. Jumlah fi'liyah tersusun dari fi'il dan fa'ilnya. Fi'ilnya asyraqat, itu fi'il. Fa'ilnya mana? Fa'ilnya di situ dhamir mustatir. Takdirnya adalah hiya, menggantikan asyamsu. Tapi dia mustatir, tidak tampak. Tidak bisa ditampakkan, sudah terkandung dalam bentuk fi'il asyraqat tersebut. Yang jelas ini jumlah fi'liyah. Fi'ilnya asyraqat, kemudian fa'ilnya dhamir mustatir, dhamir yang tidak tampak, takdirnya maknanya adalah hiya, dan hiya ini kembalinya pada asyamsu. Jadi asyraqat itu jumlah fi'liyah. Asyraqat walaupun yang tampak satu lafaz, tapi itu sudah fi'il dan fa'il tadi, jumlah fi'liyah. Nah, jumlah fi'liyah ini fi mahal diraf'in, berada pada tempat rafa'. Apa? Khobarun sebagai khobar. Ini jumlahnya sebagai khobar. Dalam tempat rofa sebagai khobar dari mubtada'nya, yakni asyamsu. Asyamsu mubtada', khobar asyraqat, jumlah fi'liyah. Ini jenis khobar yang ketiga, yaitu berupa jumlah, baik jumlah ismiyah maupun jumlah fi'liyah. Wa sayati syarhul fiqrati al-jimi, dan penjelasan pokok atau poin yang jim ini akan datang, akan ada bitafsili secara rinci, inda dirasatil jumlati, pada pelajaran tentang jumlah, wa makaniha minal i'rabi, dan tempatnya, kedudukannya dalam i'rab. Fil babir rabi, pada bab yang keempat dari kitab ini. Insyaallah nanti di pembahasan bab yang keempat dari kitab ini, pada bagian nahwu ya, akan dipelajari tentang jumlah, wa makanuha minal i'rab, kalimat dan kedudukannya dalam i'rab. Di antaranya seperti ini tadi, jumlah fi'liyah fi mahalli raf'in, ataupun jumlah fi ismiyah fi mahalli raf'in ya, sebagai khobar. Jadi kalimat berada dalam kalimat. Semacam itu ya. Jadi ini macam-macam khobar. Ada tiga. Yang pertama isim zahir. Yang kedua syibhu jumlah. Yang ketiga adalah jumlah, yakni jumlah ismiyah maupun jumlah fi'liyah. Satu bahasan lagi. Rabi'an yang keempat. Poin yang keempat tentang khobar. La yushtaratu ayyati al-khabaru mubasyaratan ba'dal mubtada'i. Tidak disyaratkan khabar itu datangnya secara langsung sesudah mubtada'. Tidak ada syarat yang semacam itu. Benar, mubtada' harus disertai khabar. Khabar menyertai mubtada'. Memang benar demikian, harus untuk menyusun jumlah mufidah, kalimat yang sempurna. Tetapi dari sisi letak, tidak harus secara langsung. Mubtada' harus langsung dengan khabarnya, tidak harus. Mubasyaratan ba'dal mubtada'i, secara langsung sesudah mubtada'. Jadi dari sisi letak tidak harus, begitu mubtada' harus langsung khabar. Tidak ada syarat demikian. Tapi tetap harus dilengkapi dengan khabar untuk membentuk jumlah, hanya saja letaknya tidak harus secara langsung sesudah mubtada'nya. bal qad yafsiluhuma fasilun aw aktsaru. Bahkan terkadang keduanya itu dipisahkan oleh satu pemisah ataupun lebih. Antara mubtada dan khobar ada pemisahnya. Mungkin satu atau dua kata ataupun lebih. Wa yastadillu daiman 'alal khobari, dan dia khobar itu selalu menunjukkan pada khobar. Walaupun terpisah, tapi tetap dia selalu menunjukkan pada khobar, pada makna khobar, yakni annahu al-juz'u al-mutammimu lil fa'idati, yakni bagian yang menjemur, yang menyempurnakan, yang melengkapi faedah dalam kalimat tersebut, melengkapi mubtada menjadi kalimat yang sempurna, yang memberikan faedah yang sempurna. Walladhi tantabimu minhu ma'al mubtada'i jumlatan mufidatan. Khobar itu yang menyusun bersama mubtada menjadi jumlah mufidah. Ya, walaupun letaknya terpisah, tidak langsung ketemu, tetapi tetap dia akan selalu menunjukkan bagian yang menyempurnakan mubtada, yang menyusun bersama mubtada menjadi jumlah mufidah, kalimat yang sempurna. Taunya dari mana? Dari qarinahnya, dari konteksnya, dari maknanya. Bisa diketahui, oh, bagian ini yang menyempurnakan, bagian ini yang menyusun bersama mubtada menjadi jumlah mufidah, maka inilah yang menjadi khobar. Walaupun tadi letaknya berjauhan atau terpisah, tetap, tapi tetap dalam satu kalimat ya, bukan beda kalimat, tetap dalam satu kalimat yang sama. Mislu, contoh, al-islahu zira'iyu mufidun, ya, perbaikan zira'i, pertanian, mufidun itu bermanfaat. Ya, dijelaskan di sini, al-islahu mubtada'un marfu'un bidhammati. Al-islahu ini sebagai mubtada marfu' dengan dhammah. Kemudian az-zira'iyyu na'tun, az-zira'iyyu ini sebagai na'at, na'at dari al-islahu marfu'an bi dhammati, maka dia marfu' dengan dhammah. Kemudian mufidun khabarul mubtada'i, mufidun sebagai khabar dari mubtada'nya, marfu'an bi dhammati, marfu' dengan dhammah. Al-islahu mubtada, mufidun khabar, dipisahkan oleh az-zira'i, dipisahkan oleh na'at dari al-islahu ini. Dan bagian itulah mufidun ini yang menyempurnakan mubtada tersebut menjadi kalimat yang sempurna. Dijelaskan di sini, lau qulna wa la qulna al-islahu zira'iyyu, seandainya kita mengatakan, kita hanya mengatakan al-islahu zira'iyyu, hanya mengatakan ini, wa takatna, dan kemudian kita diam, berhenti al-islahu zira'iyyu, sudah berhenti seperti itu, lakanal makna naqisan, maka sungguh maknanya akan berkurang, akan naqis, tidak sempurna menjadi satu kalimat. Al-islahu zira'iyyu, perbaikan pertanian itu, ya kan, masih ada yang kurang, belum menjadi kalimat yang sempurna. Ya, wala yaktamilu, tidak sempurna, tidak lengkap. Ya, illa bil khabari, kecuali dengan adanya khabar, wa huwa, yakni pada kata mufidun, mufidun ini sebagai khabarnya. Ketika dikatakan al-islahu zira'iyyu mufidun, perbaikan pertanian itu bermanfaat, berarti kalimat ini sudah lengkap, sudah sempurna. Orang tidak lagi menunggu-nunggu, tidak lagi rancu, sudah jelas ketika ada khabarnya, yakni pada kata mufidun. Ini yang menentukan khobar semacam ini. Dia melengkapi mubtada menjadi kalimat yang sempurna. Ya, kalau ada beberapa kata sesudah mubtada tetapi belum menyempurnakan kalimat, ya, maka itu bukan khobar atau khobarnya belum ada. Ya, seperti itu ya. Misalun akharu, contoh yang lain. Sautul bulbuli jamilun, suara bulbul itu bagus, indah. Ini kan sudah sempurna kalimatnya. Sautul bulbuli jamilun, suara burung bulbul itu bagus. Sudah lengkap, sudah sempurna, sudah bisa difahami. Dijelaskan sautu mubtada'un marfu'un bi dhammati. Sautu ini sebagai mubtada marfu' dengan dhammah. Al-bulbuli mudafun ilaihi. Al-bulbuli sebagai mudaf ilaih. Majrurun bil kasrati. Majrur dengan kasrah. Ya. Sautu tadi mubtada'nya ya. Bulbul itu bukan khobar. Tapi dia mudaf ilaih dari sautu. Lantas khobarnya mana? Jamilun. Khobarul mubtada'i. Jamilun ini adalah khobar dari mubtada'nya. Marfu'un bidhommati. Marfu' dengan dhommah. Ya. Buktinya atau yang menunjukkan itu khobar. Walau qulna, seandainya kita mengatakan sautul bulbuli, hanya mengatakan ini saja, sautul bulbuli, wasakatna, dan kemudian kita diam, la yaktamilul makna, maka tidak sempurna, tidak lengkap maknanya untuk membentuk kalimat yang sempurna. Itu belum lengkap, masih kurang. Sautul bulbuli, suara burung bulbul itu. Sudah jadi kalimat? Belum. Ya baru susunan kata, baru frase, kalau dalam bahasa Indonesia ya disebut frase. Suara burung bulbul itu, orang masih menunggu, ada apa dengan suara burung bulbul itu? Mengapa suara bulbul itu? Kan orang masih menunggu, masih ada sesuatu yang di apa tanda tanya. Karena belum lengkap, masih kurang. Baru kemudian didatangkan khobar, illa bil khabari, kecuali dengan adanya khabar, wa huwa jamilun, yaitu pada kata jamilun, maka ini menjadi kalimat yang sempurna. Sautul bulbuli jamilun, suara burung bulbul itu indah, bagus. Berarti ini sudah sempurna. Maka jamilun itu sebagai khabar. Ini yang menjadi tanda atau ciri dari khabar. Dia menyempurnakan mubtada, melengkapi mubtada, menyusun bersama mubtada untuk menjadi jumlah mufidah, menjadi kalimat yang sempurna. Walaupun letaknya tidak langsung bertemu dengan mubtada, tapi terpisah oleh kata-kata yang lain. Jadi perhatikan dari faedahnya, fungsinya. Dia menjadi pelengkap atau bukan? Kalau menjadi pelengkap dari mubtada, jadi jumlah mufidah, maka itulah khabar. Tapi kalau belum melengkapi mubtada menjadi kalimat yang sempurna, maka itu bukan khobar. Al-zira'iyu bukan khobar. Al-bulbuli bukan khobar. Karena itu tidak melengkapi kata sebelumnya atau mubtada sebelumnya menjadi kalimat, menjadi jumlah mufidah. Itu ya. Baik. Kali ini ada yang ditanyakan? Jam itu apa tidak berubah tetap atau beku ya, tidak berubah itu jam arti secara bahasa ya arti secara lafaz jam tidak berubah. Ada lagi ya hamirah ya merah yang berwarna merah tapi berupa fi'il ya. Atau memerah menjadi merah ya. Hamira at-tufahu misalkan hamira at-tufahu apel itu menjadi merah ya. Itu fi'ilnya. Ada lagi? Itu ya. Diperhatikan dari siyaqul kalam, konteks kalimat dan yang lain itu juga perlu diperhatikan. Jadi tidak sekedar arti masing-masing kata tapi juga keterkaitan dengan kata-kata yang lain dalam kalimat itu juga harus diperhatikan untuk menentukan mubtada, khobar ataupun yang lainnya. Jadi ya. Baik, ini dulu untuk pagi ini. Salafu minkum untuk kekurangannya. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah.